Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa barakatillah billah ma ba'd. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala as-salithu jam'il ilmuwan as-salim. Yang ketiga yang rafa'nya dengan dhammah adalah jam'il ilmuwan as-salim. Wal mu'annathu ihtirazan min al-mudhakkar. Jamak jelas yang lebih dari dua. Kalau mu'annas, kenapa disebut mu'annas? Ini untuk ihtiraz, untuk menghindar dari mudhakkar. Karena kalau jamak mudhakkar lain hukumnya. Wassalimu ihtirazan min jami taksir. Ada penucapan as-salim untuk menghindar dari jamak taksir. Jamak taksir sudah kita bahas kemarin. Ya, walaupun rafa'nya sama dengan dhammah, tetapi nanti ada perbedaan antara jamak salim dengan jamak taksir dalam keadaan nasab. Qala wa jamu nasalim adalah ma dalla ala salasatin fa akthar ma salamati bina'in, yang menunjukkan tiga muannas atau lebih bersama dengan selamat bangunan mufradnya. Ya, muslimun atau muslimatun jadi muslimatun. Waqila, ini yang sering kita hafal, ma jumi'a bi arifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ini yang masyhur yang sering kita hafal. Yaitu yang dijamak dengan alif dan ta tambahan dari mufradnya. Misalnya contohnya Hindun, mufradnya ketika dijamak munasalim ditambah alif ta jadi Hindatun. Aisyatun jadi Aisyatun. Khadijatun jadi Khadijatun. Fatimatun jadi Fatimatun. Wa hadum majarra dan seterusnya. Idan madalla ala salah takbakhar. Jamak munasalim itu yang menunjukkan muannas tiga atau lebih. Wain syi'ta, dan kalau kamu mau, fakul ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Oleh karena itu abiyatun limadana nakuru inna jam'u munasalim. Abiyatun, kenapa kita tidak kita katakan dia jam'u munasalim? Jawabannya li'annahu taghayyara al-mufrad, karena bentuk mufradnya berubah dari baitun jadi abiyatun. Yang tadinya ba'nya fathah bait jadi sukun. Yang tadinya ya'nya sukun bait jadi fathah. Berubah. Yang tadinya tidak ada alifnya bait ada alifnya. Dia berubah harakat dengan tambahan huruf. Sehingga itu jamak taksir. Itu yang pertama. Itu bukan jamak salim karena itu adalah jamak taksir, ada perubahan bangunan mufradnya. Yang kedua, wa aydan atta bi abyad itu asliyah. ta pada abyad itu ta asliyah, bukan mazidah, bukan zaidah. Padahal definisi yang kedua, ma jumi'a bi alif wa ta mazidah, mazidatain. Ini baitun tanya ta asliyah, abyad dari baitun tanya asliyah, sehingga itu bukan jamu mana salim. Wajah mana salim labu dan takuna ta zaidatan. Ya, sudah kita sebutkan kemarin abyad jamak dari bait, tapi maknanya bait syair. Kalau rumah bait buyutun, dua rumah. Berikutnya qudatun. Qudatun juga jamak taksir. Kata beliau, qudatun jamak taksir am jamak manasalim. Qudatun itu jamak taksir atau jamak manasalim? Jawabannya jamak taksir. Qudat jamak taksir. Kenapa? Li'annahu taghayyara fihi bina'ul mufrad. Karena berubah padanya bangunan mufradnya. Padahal definisi pertama yang disebut oleh beliau apa? Ma dalla ala salasatin apa aksar ma salamati bina'i mufrad. Bina mufradi. Di sini awalnya qadhi. Qadhi khafnya fathah. Dhadnya kasrah, qadhi. Ya. Dijama jadi qudat, khafnya jadi dhamma. Dhad yang tadi kasrah jadi fathah. Berarti ada perubahan. Nah. Berarti jamak taksir. Ada perubahan. Yang kedua, walianna al-alif fihi asliyah. Ya, yang kedua, qudrat betul ada alif dan ta marbutah, ada alif dan ta, tetapi alifnya alif asli bukan zaidah. Padahal definisi kedua jamak salim adalah majumi'a bi alif wa ta mazidatain. Ini alifnya alif asliyah. Ya. Lianna asla qudratun adalah qudayyatun. Hadha asluha. Ini asalnya. Dari qadhi qudayyah. Fakulibatul ya alifan. Kemudian ya dirubah menjadi alif. Li'illatin tasrifiyah. Li'illati tasrif ya, karena ila tasrif. Ya. Temannya fathah itu adalah alif. Yang munasib dengan fathu alif. Sehingga karena dadnya fathah, yang cocok itu alif. Digantilah ya menjadi alif. Qurah. Kata beliau, laisa hadha mawdi'a dzikriha. Tapi ini bukan tempat penyebutannya. Itu kesimpulannya tadi itu. Kesimpulannya tadi. Karena yang cocok dengan fathah itu alif, sebagaimana yang cocok dengan kasrah itu ya. Berubahlah ya menjadi alif qudatun. Qala jamu manasalim ma dalla ala salasatin fa akthar ma salamati bina'il mufrad. Jamu manasalim adalah apa yang isim yang menunjukkan ya muannas atau tiga muannas atau lebih. Salasatin ini tiga muannas atau lebih. Bersamaan dengan selamatnya bangunan mufrad. Wa syi'ta, kalau engkau mau, faqul, kamu katakan ma jumi'a bi adifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi, yang dijama' dengan alif dan ta' mazidatain ya atas mufradnya. Dan ini yang kedua yang nanti sering kita dapat di kitab-kitab berikutnya. Kenapa? Karena ada mudzakkar tapi jamak jamak mana salim. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza yani jamu wa nasalim itu yurfa'u bi dhammah. Dirafa dengan dhammah. Taqulu ja'atil muslimatu. Turfa'u bi dhammah. Al-muslimat fa'il marfu. Dan dirafa dengan dhammah. Kenapa? Li'annaha jamu muannats salim. Al-mu'minat jamu muannats salim. As-sadiqat juga sama, jamu an-salim. Al-ghafilat juga jamu an-salim. Raki'at, as-sajidat juga bisa dua jamu an-salim. Ya, karena semuanya jama yang di jama dengan arif dan ta mazidatai. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ar-rabi'u yang keempat yang dirafa dengan dhammah adalah al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'l mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, hal hunaka af'adun ghair mudhari'ah? Apakah di sana ada fi'il fi'il lain selain fi'il mudhari'? Jawabannya na'am, iya. Hunaka fi'lu mudhari' wa fi'il madhi wa fi'il amr alladhi ma'ana, ada pun yang bersama kita sekarang pembahasannya huwal fi'lul mudhari'. Lakin qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'l mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Misal yadribu, ya'kulu, yasrabu, yakumu, yakudu, yadhabu, yaji'u. Walam silatu kathiratun, contohnya banyak. Hada fi'idun mudari'un lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudari' yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu pun, yang semuanya tadi ya rafanya dengan dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Karena akhirnya bukan huruf illah. Yahsha juga yurfa'u bidhammah. Lakin dhammatun muqaddaratun ala al-arif. Tapi dhammahnya muqaddarah al-arif. Karena dia akhirnya arif. Yarmi juga fi'il mudhari marfu bi dhammah, lakin dhammatun muqaddaratun al-ya mana min dhuriha al-thiqal. Yagzu marfu'un juga bi dhammah muqaddarah al-lawai mana min dhuriha al-thiqal. Ya, fasara al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi ahdi syai'un, maka jadilah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun, yurfa'u bi dhammah. Dirafa dengan dhammah, imma lafdhan. Kapan? Kalau akhirnya bukan huruf illah. Kalau akhirnya bukan huruf illah. Kalau sahihul akhir. Wa imma takdiran. Atau dhammahnya muqaddar. Takdiran. Kapan? Ketika dia mu'tal akhir. Mu'tal akhir, akhirnya huruf alif atau ya atau waw. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala mu'allif ibn Ajurrum rahimahullah, lam yattasil bi akhirihi syai'un. Syaratnya ini, fil mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Kharaja bihi al-fi'lul mudhari' alladhi ittasala bi akhirihi syai'un. Keluar dari syarat ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan akhirnya sesuatu. Fa hadza la yurfa'u bi dhammah. Kalau bersambung dengan akhir mudhari' sesuatu, maka dia tidak dirafa' dengan dhammah. Apa sesuatu tersebut? Sesuatu tersebut adalah alif tasniyah, wau jamaah, ya mukhatabah, nun taukid, dan nun inas atau niswah. Itu lima. Syai'un tersebut alif tasniyah, wau jamaah, ya mukhatabah. Kalau bersambung dengan tiga ini, nanti namanya af'adul khamsah atau amthilatul khamsah. Nanti rafanya dengan sebutan nun. Kalau bersama dengan nun taukid yang bertemu langsung mubasyarah atau mubasyarah, maka jadi mabni ala fathi. Kalau bersambung dengan nun inas, maka jadi mabni, mabni harus sukun. Sehingga disyaratkan tidak bersambung dengan sesuatu pun, baik itu ayatasnya atau jamaah atau yang khotabah atau nun taukid yang mubasyarah atau nun inas. Nanti setelah kita baca, Allah a'lam bishawab.